إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. أي pada pertemuan kita di bulan Syaban kita sudah masuk pada bab as-shaum fi safar. Masuk bab as-shaum fi safar. Kita sudah membaca syarah dari hadis pertama dan hadis yang kedua. Di mana kesimpulan pembahasan tentang shaum fi safar pada hadis pertama dan kedua, bagi seorang yang tidak merasakan berat dengan puasanya ketika menempuh suatu safar, maka dia dibolehkan untuk tetap berpuasa, tidak mengambil rukhsah untuk berbuka, bahkan bisa jadi apabila dia memilih mengambil rukhsah dan mengqadha di luar bulan Ramadan, ini akan lebih berat baginya. Maka pada kondisi yang demikian, tetap berpuasanya ini lebih utama bagi dia. Semisal mereka orang-orang yang punya profesi yang mau tidak mau dalam kesehariannya menempuh safar untuk bekerja, yang dengan safarnya boleh sesungguhnya untuk dia mengambil rukhsah berbuka. Namun jika dia berbuka di bulan Ramadan dan mengqadha membayarnya di luar Ramadan, di saat orang-orang dia tidak berpuasa, ini akan lebih berat. Kemudian kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini membaca hadis yang ketiga. Insyaallah akan disambung dengan hadis yang keempat. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadis ats-tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda, beliau ma'ruf dengan kunyahnya. Adapun nama beliau adalah Uwaimir. Ya, Uwaimir ibn Amir ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Ya, beliau termasuk di antara salah seorang sahabat Ansar. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam pada ayyamul badr, dan beliau baru bisa mengikuti ghazawat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari perang Uhud, ya, perang setelah perang Badar. Dalam sebagian riwayat beliau dijuluki sebagai Hakimul Ummah, ya, artinya ahli hikmahnya dari umat ini. Ma'ruf, ya, kata-kata atau kalimat-kalimat hikmah dari sahabat Abu Darda ini, termasuk diantaranya tentang masalah ilmu, Ya, di antara ungkapan beliau, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bima 'alima. Ya, fa idza 'amila bima 'alima sara 'aliman. Senantiasa seorang yang memiliki ilmu itu bodoh. Ya, sudah memiliki ilmu namun dia tetap bodoh. Hatta ya'mala bima 'alima, hingga dia mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Ya. Fa idza 'amila bima 'alima sara 'aliman. Maka ketika dia beramal dengan apa yang telah dia ilmui, ya, maka di saat itulah dia layak untuk disebut sebagai seorang yang berilmu. Baik, di sini menunjukkan bahwa nilai keilmuan seorang itu bukan sebatas dengan banyaknya maklumat, ya, apa yang dia ketahui, banyaknya riwayat yang dia hafal, bukan itu. Tetapi hakikat ilmu yang ada pada seorang adalah ketika dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu syar'i ini. Beliau pada hadis ini qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadidin. Kami pernah keluar, ini maksudnya adalah safar, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada cuaca yang sangat panas. Ya. Taib, sebenarnya perkara yang maklum, ya, wilayah Jazirah Arab, ya, mayoritas keadaan alamnya adalah padang pasir. Kondisi panas di sana melebihi, ya, dari kauman di daerah-daerah yang lainnya. Ya. Kata beliau radhiyallahu an, hatta sampai-sampai karena panas yang luar biasa tersebut, in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Sampai-sampai, in kana ini aslinya innahu kana ahaduna, sampai-sampai sungguh-sungguh salah seorang dari kami dia meletakkan telapak tangannya, ya, di atas kepalanya untuk menaungi kepalanya itu, ya, min syiddatil har, karena sangat panasnya cuaca terik ketika itu. Kata beliau selanjutnya, wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di antara kami yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Baik, tidak ada di antara kami ketika itu yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Taib, Abdullah ibn Rawaha, ya, salah seorang di antara sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi, ya, panglima di antara panglima beliau dalam perang Mu'tah. Ya, dalam perang Mu'tah. Dimana ketika itu beliau menunjuk ya, tiga orang sahabatnya, yakni Khalid, sebelumnya adalah Ja'far ibn Abi Talib, ya, kemudian Zaid ibn Harithah, dan Abdullah ibn Rawaha. Ya, dan beliau pun mengabarkan dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya tentang apa yang akan terjadi dalam peperangan tersebut, di mana panglima-panglima yang beliau tunjuk tersebut ya silih berganti, berguguran, hingga kemudian ya panji perang dipegang ya oleh salah seorang dari pedang Allah yang ternyata adalah Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari apa yang dituturkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an menunjukkan kejadian safar tersebut ya adalah ketika yakni Abdullah ibn Rawaha ya masih hidup. Ya, beliau gugur dalam perang Mu'tah, sehingga kejadian ini bukan pada peristiwa Fathu Makkah, karena Fathu Makkah terjadinya ya setelah peristiwa perang Mu'tah. Tidak pula pada kejadian Badar, karena beliau sendiri yakni Abu Darda itu baru masuk Islam dan belum ikut dalam perang Badar. Daripada hadis yang ketiga ini, Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa qawluhu fi hadithi Abi Darda'i radhiyallahu an kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi syahri Ramadhan fi harin syadidin ila akhiril hadith. Dari hadis ini kata beliau, fihi, di antara faidah yang bisa dipetik adalah jawazus siyami fis safari, bolehnya untuk berpuasa ketika safar, hatta walau syaqqa idza lam yablug hadda al-ilqai bil-yadi ila tahlukah. Sampai pun kalau seorang ada masyakqah, selama tidak sampai pada batas, yakni menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ya, sebagaimana digambarkan oleh sahabat Abu Darda di sini, kondisi yang ada ketika itu, ya, panas yang luar biasa. Dan digambarkan ketika itu yang berpuasa tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Sementara dari gambaran yang ada menunjukkan adanya sisi masyakqah dengan panas tersebut. Namun ternyata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tetap berpuasa, demikian pula ya sahabat Abdullah ibn Rawaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menegur Abdullah ibn Rawaha dengan tetap berpuasanya, menunjukkan bolehnya untuk seseorang tetap berpuasa ketika safar walaupun ada sisi masyakqah, selama sekali lagi dikatakan di sini tidak sampai pada batas yakni menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ahem. Wa hadza fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu shoma wa aftara, dikarenakan beliau di saat safar beliau terkadang tetap berpuasa, demikian pula beliau ya terkadang berbuka. Fadalla ala jawazi al-amraini, sehingga dari hadis ini menunjukkan bolehnya untuk melakukan ya dua perkara tersebut. Bagi mereka yang safar boleh berbuka, ya boleh tetap berpuasa. Kemudian pada hadis ini juga disebutkan di antara faidahnya oleh Alim bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Tanbihul Afham, bahasanya ya yakni akhdu al asbab ya lidaf'id darar la yunafi at tawakkul, bahasanya menempuh sebab ya untuk menolak atau menepis kemudaratan itu tidaklah menafikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mas Danang, kira-kira dipetik dari mana ini? Faedah ini dipetik dari mana, dari hadis ini? Pak Maskur. Ya. Mengambil sebab, menempuh sebab ya untuk menepis kemudaratan, ini tidaklah menafikan sikap tawakal. Pada hadis ini pada bagian yang mana yang menunjukkan ke situ? Abu Zur'ah, fadal Abu Zur'ah. Ya, beliau tetap berpuasa dalam kondisi ya panas yang sangat seperti itu. Sudah mendekati tapi belum sampai. Abu Salihah. Juga hampir sama jawabannya. Hidayat. Baik, ahsant. Ya. Dari kalimah hatta in kana ahaduna layad'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Ini kan menempuh sebab untuk bagaimana tidak kepanasan itu. Ya. Ini itu. Itu tidaklah menafikan tawakal. Jadi dan menempuh sebab itu juga termasuk bagian dari tawakal sesungguhnya. Ya sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Ahmad. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ya. Lau annakum ya tawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu himasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. di mana burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari, ya, untuk mencari rizki. Ya. Pindah dari satu dahan ke dahan yang lain, satu ranting ke ranting yang lain, bahkan mungkin dia pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian kembali di sore hari, di pagi hari pergi, keluar dalam keadaan temboloknya kosong. Ya. Kemudian kembali di sore hari ke sarangnya, ya, dalam keadaan temboloknya penuh. Baik, digambarkan di sini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, burung itu tidak tetap diam di sarangnya menanti ada ulat yang mendekat, ya, atau ada buah yang jatuh ke sarangnya, tidak. Tetapi keluar menempuh sebab untuk mendapatkan rezeki Allah. Tapi kita masuk pada hadis berikutnya. Al-hadis ar-rabi. Hadis yang keempat, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, Jabir dan ayahnya sahabiyani, ya, dua-duanya sahabat. Sang ayah gugur dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud. Radhiyallahu taala anhu. Dan pernah, ya, pada satu kejadian ketika banjir menerjang, yakni kuburan massal para sahabat yang gugur, ya, dalam perang Uhud, sebagian dari tubuh mereka ada yang tertampak gitu. Dan Jabir radhiyallahu taala anhu ketika itu, ya, melihat dan mengetahui persis bahwa itu yakni kaki dari ayahnya, ayah beliau, yakni Abdullah. Dan sini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para syuhada. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menempuh satu safar. Safar yang dimaksud diterangkan oleh Imam Utsaimin rahimahullah dalam Tanbihul Afham, yakni pada perjalanan yakni Fathu Makkah, yang menuju Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Ini pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kata Jabir, fara'a zihaman. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang sedang berdesak-desakan. Wa rajulan qad zullila alaihi. Dan melihat seseorang yang telah dinaungi, ya, dalam keadaan terbaring, ya, orang tadi kemudian dinaungi di atasnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadza, apa ini? Qalu, kata mereka para sahabat, shaim, ada orang yang yakni sedang berpuasa, ya Rasulullah, yakni sedang berpuasa kemudian menghadapi kondisi yang sangat panas sampai dia tidak kuasa, ya, sampai dinaungi seperti itu dan tetap dia ingin puasa. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk dari al-bir, amalan kebaikan, berpuasa ketika safar. Ya, maksudnya ketika seorang pada kondisi sampai seperti itu. Ya, jadi kita pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Perlu untuk memahami ya bagaimana sebab yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Sehingga tidak boleh kalimat ini ya dimutlakan ya kepada setiap orang yang sedang menjalankan puasa dan menempuh safar. Ya, dengan alasan lo ini sabda Rasulullah lo, "Laisa minal bir siyam fis safar." Ya, kita harus mengetahui konteks kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam ini dalam kondisi apa. Wa fi lafdin li muslimin, dalam salah satu lafad riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum." Wajib bagi kalian untuk mengambil rukhsah, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan untuk kalian. Ini pada kondisi yang semisal tadi ya, maka hukumnya wajib untuk mengambil rukhsah tadi ya. Ketika seorang sampai pada kondisi yakni membahayakan keselamatan dirinya sampai dinaungi ya seperti itu, tundukan sudah sangat kepayahan ya, maka pada kondisi yang seperti itu wajib untuk dia berbuka ya, jangan mempertahankan untuk puasa. Atau bahkan mungkin seorang akan berpikiran, "Tidak apa-apa, saya meninggal ya dalam keadaan berpuasa seperti ini, kan meninggal dalam amalan baik." Tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala ya tidaklah mensyariatkan ya syariat-syariatnya untuk menyiksa hamba-Nya ya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadisi Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم إلى آخر الحديث. Kata beliau, fihi, dalam hadis ini ada beberapa faidah yang bisa dipetik. Anna siyama fi safari, bahasanya berpuasa ketika menempuh safar. Idza balagha hadhihi al-hal, kalau seseorang dengan puasanya sampai pada kondisi ini, yaitu sampai tergeletak kemudian dinaungi oleh sahabat-sahabatnya, ya, la yambagi, maka tidak semestinya, yakni tidak semestinya untuk dia terus berpuasa. Walaysa minal bir, dan puasanya kalau dia tetap memaksa puasa itu bukan termasuk dari amalan kebaikan. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ya suatu amalan ibadah kalau padanya mengandung ya bentuk tindakan yang melampaui kadar ya, maka yang seperti itu bukan lagi sebagai suatu kebaikan atau amalan yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi anna shauma fi safari ya laisa birran yuqsadu. Bahasanya berpuasa ketika menempuh safar, ini bukanlah ya sebuah amalan baik yang menjadi tujuan. Maksudnya apa? Ya, yakni puasanya yang dia lakukan ya dalam kondisi safar. Jadi menyengaja safar untuk kemudian dia berpuasa ya pada safarnya tadi. Jadi bukan dia berpuasa kemudian Allah takdirkan ada suatu perkara yang menuntut untuk dia safar sehingga dia tetap berpuasa di saat safarnya itu, bukan itu. Tapi dia menempuh safar. Kemudian ya dia bertekad dengan safarnya itu untuk nanti puasa begitu. Maka ini bukan suatu amalan kebaikan yang menjadi tujuan, bukan itu. Namun jika seorang sekali lagi dia mungkin di hari-hari berpuasanya dia butuh untuk melakukan safar, ya, maka yang demikian kembali hukumnya tadi, ya, bisa dia tetap berpuasa, ya, bisa juga dia mengambil rukhsah untuk berbuka. Jadi bukan puasa yang dilakukan ketika safar itu sebuah amalan baik yang menjadi tujuan, bukan itu. Difahami ya, Khoh? Dipahami? Jadi bukanlah puasa yang dilakukan ya ketika seorang safar itu, puasa yang dilakukan ketika seorang safar ya, bukan itu yang menjadi zat yang dianggap sebagai amalan baik yang dituju. Jadi ditujunya karena safarnya tadi, bukan. Ini. Kemudian wa fihi, di antara faedah hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, lam yakun min adatihim, bukanlah termasuk dari kebiasaan mereka, at-tarafu wat-tarafu. At-taraf yani hidup mewah, dan at-tarafu yani berpenampilan apa namanya necis, ya necis itu artinya ya apa, kalau di perlente ya, kalau di Ambon parlente itu artinya ada masalah ya? Ya parlente itu artinya pembohong ya. Ya. Jadi kalau di bahasa kita perlente artinya necis ya. Ya. Jadi bukan dari adat kebiasaan beliau dan para sahabat demikian. La fil hadar wa la fis safar. Tidak ketika dalam kondisi hadar mukim, tidak pula ketika safar. Ya. Ya ini bukan misalnya ya pada kondisi ini kan Rasulullah melihat suatu pemandangan yang aneh, kok ada orang dinaungi ya, dibuat naungan seperti itu kan hal yang di luar dari kebiasaan mereka para sahabat ketika menempuh safar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yu'khadhu min hadza, atau sebelumnya terkait dengan taraffuf ini, ya, hal yang juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Nabi melarang para lelaki dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli ya illa ghibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya para lelaki dari menyisir rambut kecuali ghibban. Ghibban itu artinya ya terkadang di hari ini nyisir, besok enggak, ya besoknya nyisir. Bukan tiap hari, ya apalagi seperti sebagian pemuda di saku belakangnya biasa bekal sisir, ya seperti itu. Ya itu bukan adatnya lelaki seperti itu. Ya yang harus banyak nyisir itu siapa? Perempuan, ya seperti itu. Wa yu'khadhu min hadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a az-zihama war rajula qad dhullila, dan dipetik dari hadis ini bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat yakni orang-orang yang sedang berdesak-desakan, jadi ingin melihat ya, keadaan seseorang tadi yang ketika itu ada seorang yang dalam keadaan dinaungi. Ya, zulil alaihi istagraba dzalika. Rasulullah merasa heran, ya, merasa heran dengan pemandangan tersebut. Wa sa'ala anhu, dan beliau pun bertanya tentang lelaki yang dinaungi tadi. Kata Ali Mas'adi, falam yakun ya 'adatut tarafu wa ittikhadhu al-adhillah, bukan termasuk dari ya, hal yang biasa, yakni ya kebiasaan tarafu ya, berpenampilan mewah, tidak pula dibuatkannya adhillah, yakni naungan-naungan ya. Kasyamasi, asyamasi ini jamak dari asyamsiyah, yakni payung ya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Taib. Ya. Ini bukan adat mereka membuat naungan-naungan itu ketika apa? Ada panas ya, seperti itu. Misalnya ya, jalan di siang hari. Ya, misalnya laki-laki kok bawa payung begitu ya, seperti itu. Ya. Kan bukan sesuatu yang lumrah lelaki. Ya. Kalau perempuan masih mending, apalagi kalau biasanya bawa bayi ya, seperti itu. Ya. Kalau laki-laki ya kekar, tinggi besar, lah kok bawa payung panas-panas seperti itu. Ya. Kan pemandangan yang bagaimana gitu ya. Wa amma ma waqa'a fihi an-nasu al-yawma min dhalik. Dan adapun apa yang terjadi pada manusia di zaman ini dari perbuatan semisal tadi ya, fa innama dakhala alaihi min al-ajim, hal yang demikian tadi masuk ya ke tengah mereka dari kebiasaan orang-orang ajam ya, orang-orang selain Arab. Wa hum yadhunnun, di mana mereka mengira anna hadha maslahatun lil jismi, ya, bahwasanya memakai naungan semisal itu ya, ini adalah untuk kemaslahatan badan. Ya. Wal haqiqatu annahu madarrah. Padahal hakikatnya ya, hal yang semisal itu justru membahayakan. Kenapa? Fa innahum ta'khudhu ajsamuhum 'ala at-taraf. Karena sungguhnya ya, fisik-fisik mereka itu akhirnya terbiasa dengan kehidupan mewah malas. Ya, fatastankiru aqalla ma tulaki min syamsin ya wa husunatin ya wa nahwi dzalik. Karena terbiasa dengan pola hidup yang seperti itu, ya, maka fisik-fisik mereka itu akhirnya tastankir. Yani apa ya istingkarnya, aneh, merasa janggal ya, dan merasa berat dengan sedikit saja yang didapati dari panas matahari ya, ataupun mungkin ya kondisi yang tidak mengenakkan, contoh misalnya ya kasarnya jalanan dan semisalnya, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semisalnya ya. Dan ini ya sesuatu yang musyahad ya, bisa disaksikan ya, anak-anak muda yang mungkin ya, ya bisa dikatakan istilahnya mereka anak mamah ya, seperti itu ya, itu sedikit saja ya, mungkin apa tusuk duri ya, itu sampai sudah besar itu ya, sijirat-jirit, sakit sakit seperti itu ya. Ini kenapa? Karena tubuhnya tidak terbiasa menghadapi hal-hal ya yang sesungguhnya, termasuk misalnya panas matahari dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Wa kana min 'adatil 'arab at-tajallud wal khushunah. Dan adalah termasuk di antara adat kebiasaan orang-orang Arab ya, mereka at-tajallud, yakni fisiknya terbiasa menghadapi kondisi yang mengharuskan mereka tegar menghadapi cuaca ya, wal khusyunah, dan menghadapi ya, kehidupan yang keras, kasar. Walihada qala Umar. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kata beliau, uhshushinu wahtafu watama'dadu. Apa makna kalam beliau? Diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, ai ista'lamu al-husyunah. Ya, hendaklah kalian yakni mengetahui kondisi yang husyunah, yakni yang keras, yang menuntut untuk memiliki ya sikap tegar, tabah, ya, wa adami taraf, ya, dan menjauhi sikap bermewah-mewahan yang menjadikan manja, malas, ya. Baik itu kemewahan fil malabis, dalam hal pakaian-pakaian, wal ma'akil, demikian pula dalam makanan-makanan, wa nahwi dzalik, dan demikian pula yang semisalnya dari perkara-perkara dunia, ya, menjauhi hal-hal yang di situ mengandung makna kemewahan. Kemudian wahtafu, apa makna wahtafu? Kata beliau, ai la tudawimu ala lubsin ni'al. Jadi jangan kalian terus menerus ya memakai sandal. Artinya apa? Sesekali ya kita biasakan ya jalan di jalanan ya tanpa sandal. Dan yang semisal itu ya bagian dari apa yang dibimbingkan oleh sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa tama'dadu maknanya ai ittabi'u sunnata jaddikum Ma'ad ibn Adnan. Jadi ikutilah ya sunnah leluhur kalian, bila berbicara kepada bangsa Arab, yakni Ma'ad ibn Adnan. Dan itu di antara silsilah dari nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab. Tapi ini ya sekali lagi terkhusus bagi para lelaki untuk bagaimana mereka terbiasa dengan penampilan yang tegar ya sebagai lelaki. Atau mungkin bahasa para pemuda, lelaki itu harus apa istilahnya? Maco ya seperti ini. Ya seperti itu. Ya jangan kelemah-kelemih seperti perempuan. Baik. Kemudian wa qawlu fi lafdi Muslim, wa qawlu fi lafdi Muslimin, dan sabda beliau pada lafaz Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Wajib bagi kalian untuk mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yakni keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Ai maknanya ittabi'uha, hendaklah kalian mengikutinya, yakni mengambil rukhsah tersebut. Fa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu ya an tu'ta azaimuhu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk rukhsah-rukhsahnya itu diambil ya dilaksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk azaim, yakni hal-hal yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan. Dan perkara yang wajib itu ya pahalanya lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang sunnah. Wallahu ta'ala ghaniyun an ibadihi. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Semua yang selain Allah ya itu adalah makhluk hamba-Nya. Ya. Allah tidak butuh kepada siapapun dari mereka. Ya, Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada semua makhluk-Nya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Lam yashra' lahum syara'i'a liyukallifahum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan untuk mereka syariat-syariatnya untuk memberatkan mereka. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa taklif, ya, pembebanan syariat yang dimaksud, ya, itu bukan untuk memberat-berati hamba-hambanya di luar dari apa yang mereka mampu. Ya. Allah sendiri menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa innama huwa limahdhi masalihihim. Syariat-syariat tersebut betul-betul murni untuk kemaslahatan mereka. Mereka sendiri yang akan mendapatkan manfaat, maslahat dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka. Wa liyutimma ni'matahu 'alaihim, dan untuk Allah menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat dari sini menunjukkan bahwa kita yang butuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, manakala jiwa seorang sudah memandang syariat ini sebagai kebutuhan, ya, tentu dia tidak akan merasa berat dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tersebut, karena itu adalah kebutuhan. Ya, sebagaimana kita, ya, butuh, ya, kepada, ya, makanan ataupun minuman, ya, maka kita kan tidak merasa berat untuk minum, karena itu kebutuhan kita. Tidak merasa berat untuk makan, karena itu kebutuhan kita. Demikian pula dengan syariat ini. Kata beliau selanjutnya, wa illa fahuwa ghaniyun anhum. Ya, jika tidak, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. La tadurruhu ma'siyatul 'asin. Kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang maksiat, tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Wa la tanfa'uhu ta'atut ta'in. Sebagaimana pula ketaatan dari orang-orang yang menaatinya, tidaklah hal seperti itu memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi andai pun seluruh hambanya kufur ataupun sebaliknya seluruh hambanya taat, semua itu tidaklah mempengaruhi kemahakuasaan dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.